الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam bab yang ketujuh yang keenam sehingga pada siang hari ini kita memasuki bab yang berikutnya. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-babu sabi'u, bab yang ke-7, ghusli, hal-hal yang berkenaan tentang masalah mandi. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'nal ghusli, apa makna dan definisi al-ghuslu itu atau definisi mandi. Wa hukmuhu, dan hukumnya. Wa daliluhu, dan apa pula dalilnya. Yang pertama, ma'nahu, makna dari al-ghuslu yang dimaksud dengan mandi. Al-ghuslu lughatan, al-ghuslu secara bahasa, masdar, min ghasala syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghusla. Jadi al-ghuslu atau al-ghaslu, gha bisa di fathah, bisa pula di dhammah. Ini merupakan bentuk masdar dari asal kata atau akar katanya ghasala yaghsilu. Ghasala syai'a yaghsiluhu, ghasala fi'il madhinya, yaghsilu fi'il mudhari'nya. Ghaslan, ini masdar yang pertama. Wa ghuslan, masdar yang kedua. Gha bisa di fathah, bisa pula di dhammah. Secara bahasa maknanya, wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullihi, yaitu kesempurnaan dalam membasuh tubuh secara menyeluruh. Ini yang dimaksud dengan al-ghuslu secara bahasa. Sehingga apabila seseorang dia mandi, membasahi seluruh tubuhnya dari ujung rambutnya hingga ujung kakinya, apakah dengan cara dituangkan air mulai dari atas kepalanya dan ke seluruh tubuhnya, atau dengan cara dia mencelupkan dirinya ke dalam kolam atau lautan, berenang, maka secara bahasa itu sudah disebut al-ghuslu, telah disebut mandi. Wa ma'nahu syar'an, dan maknanya secara syar'i, secara istilah, dalam istilah syara', ta'mimul badani bil ma'i, menyeluruhkan kepada badan itu dengan air, yakni membasahi badan dengan, atau membasahi seluruh badan dengan menggunakan air. Atau dengan ungkapan yang lain, isti'malu ma'in tahur, menggunakan air yang suci dan mensucikan, fi jami'il badan, yang dibasuh ke seluruh tubuh, ala sifatin makhsusatin, dengan cara yang khusus, yang nanti akan dijelaskan tata cara yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu, ya, dengan cara beribadah, dengan tujuan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita melihat bahwa secara bahasa ada persamaannya dengan pengertian al-ghuslu secara istilah, dalam artian membasuh seluruh tubuh dengan menggunakan air. Ini sama. Namun yang membedakan antara al-ghuslu secara bahasa dengan al-ghuslu secara istilah, sifatnya, tata caranya. Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan, ala sifatin makhsusah, dengan tata cara tertentu. Kemudian perbedaan yang kedua, ala wajhi ta'abbudillah, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengeluarkan bentuk-bentuk mandi yang tidak dimaksudkan mandi tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab seseorang mandi kadang-kadang hanya dengan bertujuan untuk menghilangkan rasa gerah pada tubuhnya, atau untuk membersihkan diri, tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seorang dalam keadaan junub lalu kemudian dia mandi, dia mandi tanpa ada niat untuk mengangkat hadas besar, maka secara syar'i dia tidak dikatakan mandi. Sampai dia berniat bahwa dia mandi dengan tujuan untuk mengangkat hadas yang besar pada diri orang tersebut. Naam, maka di sini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud mandi secara istilah syar'i adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membasuh seluruh tubuh dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan cara yang khusus yang telah diterangkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Hukmuhu, apa hukum mandi itu? Kata beliau, wal ghuslu wajibun idza wujida sababun liwujubihi. Mandi itu hukumnya wajib apabila ditemukan sebab yang mewajibkannya. Ya, demikian pula menjadi mustahab. Menjadi mustahab atau sunnah apabila ditemukan sebab-sebab yang disunnahkan bagi seorang untuk mandi. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan bahwa ada hal-hal yang mewajibkan seorang itu untuk mandi, ada pula amalan-amalan yang sifatnya mandi mustahabbah. Mandi-mandi yang sifatnya sunnah dianjurkan namun tidak wajib. Adapun bila ditemukan sebab-sebab yang mewajibkan, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah kalian. Yang dimaksud fattahharu di sini adalah mandi. Dan di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wal amru yaqtadhil wujub. Dan perintah itu menunjukkan wajibnya sesuatu. Maka apabila seorang dalam keadaan junub, maka junub merupakan salah satu sebab-sebab yang mengharuskan seorang hamba untuk mandi, sehingga wajib bagi hamba tersebut untuk mandi. Sebab dia tidak akan mungkin bisa melaksanakan satu ibadah, mengerjakan sholat, kecuali dengan cara dia harus menghilangkan terlebih dahulu hadas dari dirinya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Wal ahaditsu allati warada fiha kayfiyatul ghusli 'an 'adadin min as-sahabati naqlan 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dallatun 'ala wujubihi. Dan hadis-hadis yang datang yang disebutkan padanya tata cara mandi yang diriwayatkan dari segolongan dari para sahabat, sekelompok dari para sahabat yang mereka menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan atas wajibnya mandi apabila ada sebab-sebab yang mengharuskan dia untuk mandi. Wa sayati tarafun minha qariban insyaallah taala, dan akan datang nanti penjelasannya pada waktu dekat insyaallah taala yang menjelaskan tentang apa saja yang mengharuskan seorang hamba untuk mandi. Lalu apa manfaat dan apa hikmah seseorang dianjurkan untuk mandi? Walhasil, di antara hikmah seorang mandi adalah untuk membersihkan dirinya, untuk menyucikan dirinya, dan untuk mengembalikan sesuatu yang tenaga yang mungkin hilang dari kelemahan. Kemudian dengan mandi itu akan menyebabkan tenaga itu kembali. Dengan mandi menyebabkan seorang menjadi gesit setelah sebelumnya dia dalam keadaan lemas ataukah lelah, malas. mengantuk. Walhasil dalam hal ini banyak sekali kegunaannya, termasuk di antara kegunaannya adalah untuk mengangkat hadas yang besar, sehingga menyebabkan seorang muslim dapat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang selalu dalam keadaan suci merupakan sebab-sebab Allah Azza wa Jalla meridai hamba tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengelilingi seluruh wanitanya. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 9 istri, maka beliau mendatangi seluruh istrinya pada satu malam. Beliau setiap kali mendatangi istrinya, beliau mandi di tempat fulana, kemudian mandi di tempat fulana. Ini setiap mendatangi beliau mandi, kemudian datang lagi kemudian beliau mandi, datang lagi kemudian beliau mandi. Setiap kali beliau mendatangi istrinya, beliau mandi terlebih dahulu. Lalu kemudian Abu Rafi' bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahidan?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikan sekali mandi saja untuk semuanya? Sekali mandi untuk seluruhnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hadza azka wa athyabu wa athhar." Bahwa cara yang seperti ini, setiap kali selesai mandi, ini lebih menyucikan seseorang dan lebih baik dan lebih membersihkan seseorang. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hikmah bahwa seorang yang mandi tersebut akan menyebabkan dia lebih suci, lebih baik, ya, lebih segar, na'am, dan lebih membersihkan diri. Disebutkan dalam kitab Nailul Ma'arib oleh Al-Allamatul Bassam pada halaman 113 pada babul ghusli, disebutkan perkataan Al-Jarjawi, bahwa Al-Jarjawi mengatakan ketika menyebutkan hikmah mengapa disyariatkannya mandi, beliau mengatakan, "Inna syari'al hakim farada al-irtisala ba'da khurujil mani wa lam yafridhu ba'da khurujil baul." Sesungguhnya syariat yang bijaksana ini mewajibkan mandi setelah keluarnya mani, akan tetapi syariat ini tidak mewajibkan mandi setelah keluarnya air kencing. Mengapa demikian? Ternyata tidak semua sesuatu yang keluar meskipun dari tempat yang sama diperintahkan mandi. Seorang habis kencing tidak diperintahkan mandi, tapi ketika yang keluar itu air mani kok diperintahkan mandi? Apa hikmahnya? Mengapa demikian? Ma'a annahuma min makanin wahidin wa udwin wahid. Padahal kedua cairan ini berasal dari tempat yang sama, dari anggota tubuh yang sama. Wa ma dzalika illa li hikmatin balighatin wa sirrin ajib. Dan tidaklah yang demikian itu disyariatkan melainkan karena ada satu hikmah yang sangat besar dan rahasia yang sangat menakjubkan. Dzalika annal baula ibaratun an fadlatil ma'kuli wal mashrub. Sebab apa? Beliau menjelaskan bahwa air kencing itu merupakan sisa atau merupakan zat yang merupakan sisa dari makanan dan minuman. Wa ammal mani fa huwa ibaratun an maddatin mukawwanatin min jami'i ajza'il badan. Berbeda dengan mani. Adapun air mani itu adalah merupakan satu zat, ya, yang berasal dari seluruh, ya, bahagian-bahagian tubuh seseorang. Jadi mani itu berkumpul, yang pada asalnya cairan tersebut berasal dari seluruh bahagian-bahagian tubuh. Sedangkan air kencing dari makanan dan minuman. Walidza taral jisma yata'atharu bi khurujihi. Oleh karena itu engkau akan melihat tubuh itu sangat berpengaruh dengan keluarnya air mani, menyebabkan seorang melemah. Wala yata'atharu bi khurujil baul. Namun ketika air kencing keluar tidak memberikan pengaruh sama sekali, tidak menghilangkan kekuatan. Walidza taral insana idza kana fil jima'i dha'ufat quwwatu badanihi. Oleh karena itu engkau melihat apabila seorang bersetubuh maka akan menyebabkan lemahnya tubuh seseorang disebabkan karena keluarnya mani tersebut. Fal ghuslu bil ma'i yu'idu ila al badani hadhihi al quwwata al mafqudata bi khurujil mani. Maka dengan mandi menggunakan air itu akan mengembalikan jasmani ini kekuatannya yang sebelumnya telah hilang disebabkan karena keluarnya mani. Wa aidha fa inna faqda hadhihi al quwwa min al jismi tusabbibul kasala. Demikian pula hilangnya kekuatan disebabkan karena keluarnya air mani itu akan menyebabkan rasa malas. Walirtizalu yu'idu ilal jismi nasyatahu. Sedangkan dengan mandi itu akan mengembalikan tubuh tersebut kegesitannya, kembali menjadi semangat, kembali menjadi gesit dan menghilangkan rasa malas. Waqad sarraha al-atibba'u bi anna al-ightisala ba'da al-jima'i yu'idu ila al-badani quwwatahu. Dan para dokter telah menjelaskan bahwa mandi setelah bersetubuh itu akan mengembalikan kekuatan tubuh. Wa annahu min anfa'i syai'in lahu wa anna tarkahu madarrah. Dan bahwa mandi setelah keluarnya mani itu termasuk di antara hal yang paling bermanfaat bagi tubuh seseorang, dan apabila dia meninggalkannya justru akan menyebabkan kemudaratan pada tubuhnya. Maka ini masyaallah wa rahmakumullah bagian dari hikmah yang disebutkan mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mandi dalam kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita mandi. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.